Mitra Bisnis, DPR mewacanakan soal wajib militer di Indonesia seperti yang dilakukan di Singapura dan Korea. DPR merasa wajib militer penting untuk memperkuat pertahanan negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda mendengar wacana wajib militer ini? Pertanyaannya pertama adalah, apakah negara kita menghadapi sebuah ancaman yang serius? Sehingga kemudian dibutuhkan latihan atau wajib militer bagi warga negara. Ya. Kedua adalah Indonesia kan dalam waktu ke depan akan menjadi bagian dari komunitas ASEAN. Ya. Jadi kita akan seperti Uni Eropa di mana kemudian ada satu wilayah besar di mana kita tergabung di dalamnya. Sehingga kemudian jadi pertanyaan juga, apakah itu perlu dalam menghadapi pergeseran geografi semacam itu? Tiga adalah, apakah hanya itu satu-satunya untuk kemudian meningkatkan rasa bela negara, nasionalisme kita? Apakah tidak ada cara lain gitu loh yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air dari warga negara? Dan yang keempat adalah, ini kan memberikan sebuah paradigma seakan-akan negara lah yang paling tahu tentang nasionalisme, cinta tanah air, bela negara. Sementara warga negara dianggap seolah-olah kurang patriotik atau tidak mau membela negaranya atau pemerintahnya. Ini adalah asumsi-asumsi terselubung dari rancangan undang-undang komponen cadangan negara ya. Jadi saya pikir harus dirubah paradigmatinya dulu sebelum menyusun undang-undang ini. Tapi bukankah ini salah satu mandat konstitusi, Pak, yang menyebutkan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara? Ini kan duplikasi dari negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, ya, atau Singapura, atau Korea, ya. Tapi jangan lupa bahwa sistem militer di sana kan mereka tidak mengenal teritorial seperti yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia kan sistem pertahanannya kan semesta dan kemudian kita mengenali sistem komando teritorial. Dan juga jumlah prajuritnya menjadi seimbang dengan kebutuhan dari pertahanan kita karena adanya sistem komando teritorial tersebut. Kalau di Singapura, di Amerika, sistem pertahanannya kan adalah bahwa tentara berada di barat, tentara ada berada di wilayah-wilayah tertentu. Jadi itu beda. Sehingga tidak dibutuhkan sebetulnya RUU komponen cadangan tersebut karena kita tidak mengenal adanya sistem barak tadi. Dan tentu saja kalau kayak Amerika misalnya, dia kan memang ekspansionis ya. Jadi selalu terlibat dalam intervensi-intervensi negara-negara lain sehingga dibutuhkan jumlah tentara yang besar. Dan sistem tentaranya kan tentu saja ada reguler, ada kontrak. Ya kan? Korea Selatan karena menghadapi kemungkinan besar ancaman instabilitas dari Korea Utara. Sementara Singapura kita tahu negara kecil dan dia berada di sebuah Selat Malaka yang mereka selalu merasa terancam gitu dari Malaysia atau dari negara-negara lain. Jadi ada reasonnya kenapa kemudian dibutuhkan tentara cadangan lah istilahnya gitu ya, atau tenaga terlatih yang bisa dimobilisasi sewaktu-waktu. Tapi Indonesia tidak gitu. Apa sih ancaman dari luar terhadap kita sekarang ini? Praktis sebetulnya tidak ada. Demikian Wakil Ketua Umum Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.